dan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan. Semula ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya, moga dapat ku lenturkan nafsu yang selalu membelenggu diri tiada henti. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Ku memohon pada Tuhan diberikan kekuatan, ku merayu pada Tuhan diterima amalan. Dengan rahmatmu, oh Tuhanku, ku tempuh.